untuk mencapai segala impian, untuk mencipta suatu kejayaan yang lebih gemilang. Segala impian untuk mencipta satu kejayaan yang lebih gemilang.